Jika pertama yang disakiti PKI dulu itu Pondok Lirboyo. Makanya Gus Maksum itu sampai belajar jaduk gara-gara kecilnya Gus Maksum itu menangi Pondok Lirboyo diinjek-injek PKI. Terus dia ini dendam terus kemudian jadi jaduk. Akhirnya bisa dipakar musa macam-macam. Memang ada arah sejarah ya.